Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, kita sama-sama bersihin hati kita semua. Para santri semua, konsentrasi. Kita beristighfar dulu. Kita baca istighfar 7 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Para santri dan para asatizat dan siapapun yang mendengar, sebelum kita menuntut ilmu, kita berdoa dulu. Silakan berdoa masing-masing. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu supaya doa dikabulkan. Coba ikutin Ustaz sebentar. Ikutin, dengerin, ikutin. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu supaya doa dikabulkan. Kalau doa mau dikabulkan, cari pintu ilmu itu. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Kalau mau doa dikabulkan, cari pintu ilmu. Coba ulangi. Mat, sini. Coba terjemahin. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Iya, terjemahin. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Ahadu. Ahadu. Abwabi. Abwabi. Istijabati doa. Istijabati doa. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Ahadu. Ahadu. Asbabi. Asbabi. Ijabati doa. Ijabati doa. Fadlu. Maka carilah pintu ilmu itu. Fadlu. Fadlu. Dzalikal bab. Dzalikal bab. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Ahadu. Ahadu. Abwabi. Abwabi. Ijabati du'a. Ijabati du'a. Fadlu. Fadlu. Dzalikal bab. Dzalikal bab. Ustaz dulu, kalau mau doa dikabulkan, itu nyarinya pintu ilmu. Hatta itu adalah duduk di tengah orang-orang yang sedang belajar baca tulis Al-Quran. Pokoknya disitulah pintu doa lagi dikabul. Jadi zaman dulu, ayah tuh duduk di situ. Lalu kemudian nempel di rombongan yang pintunya udah dibuka sama Allah, dan ayah berdoa. Jadi silakan berdoa, doa yang benar, hatinya hadir, bilang sama Allah, sebentar lagi nuntut ilmu, saya pengen begini, pengen begitu, kabulkan ya Allah. Buat yang mendengar di mana saja berada, sama, silakan berdoa. Sebut amalnya di hadapan Allah yang melihat. Sebut, disebut. Ya Allah, sebentar lagi saya nuntut ilmu. Saya punya hajat begini, hajat begitu. Masalah ini, masalah itu. Para santri minta supaya mudah menghafal. Minta sama Allah. Supaya ketemu cara yang benar, yang cepat dalam belajar. supaya sukses, supaya bisa kuliah, begini, begitu. Silakan terus. Para asatidz yang ikut dengan saya, terus berdoa. Minta supaya bisa punya pesantren. Tanpa meninggalkan Darul Quran. Minta punya usaha. Tanpa meninggalkan mengajar. Sekarang ingat wajah ayah, wajah ibu, doain mereka. Doain khusus buat ayah, buat ibu. Ingat kakak, ingat adik, doain khusus buat kakak, buat adik. Atau buat nenek, buat paman. Talabul ilmi babun min abwab istijabati du'a fatlubu. Menuntut ilmu salah satu pintu doa dikabulkan. Carilah pintu itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Sekali lagi coba. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Babun. Babun. Min abwabi. Min abwabi. Istijabati du'a. Istijabati du'a. Fatlubhu. Fatlubhu. Menuntut ilmu, menuntut ilmu adalah salah satu pintu, pintu dikabulkannya doa. Dikabulkannya doa. Maka carilah ia. Nah, ananda semua dan siapapun yang mendengar dengan nawaitu menuntut ilmu, enggak usah nyari, udah di sini. Paham tidak? Tidak usah nyari. Udah di sini, berarti tinggal apa? Tinggal doa. Sampai sini, andai dia adalah santri terbodoh sekalipun, nggak ada urusannya dengan baik dan buruknya masa depan. Ayo ikutin lagi, sampai sini. Sampai sini. Santri terbodoh pun, santri terbodoh pun, asal dia benar-benar ada di majelis ilmu, asal dia benar-benar ada di majelis ilmu, sampai sini, sampai sini. Santri terbodoh pun, santri terbodoh pun, asal dia benar-benar ada, benar-benar ada di majelis ilmu, di majelis ilmu. Badannya, badannya, pikirannya, pikirannya, hatinya, rasanya, rasanya, seluruh darahnya, seluruh darahnya, dan dia mengikuti, dan dia mengikuti, lalu berdoa masa depannya, masa depannya, insyaallah, insyaallah bagus, bagus. Apal tuh. Coba tangkap ininya, esensinya tangkap dari awal ya. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Sesiapa yang pengen doanya dikabulkan, maka carilah pintu ilmu itu. Maka carilah pintu ilmu itu. Kita, kita sudah ada, sudah ada di majelis ilmu, di majelis ilmu. Tinggal apa? Tinggal doa. Tinggal doa. Tinggal doa. Ya enggak apa-apa ngomong begitu. Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal doa. Tinggal doa. Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal doa. Tinggal doa. Yang belakang baju hitam, yang pakai baju hijau. Ah, iya, kedep. Maju. Ya. Masya Allah. sini sayang. Cakep, orangnya cakep, insya Allah bakal jadi menteri. Menteri perdagangan. Ada nanti ada satu zaman kabinetnya bukan namanya bukan menteri perdagangan doang, tapi menteri perdagangan yang halal lagi toyib panjang. Faisal namanya tak? Ya. Hah? Iya. Dari mana ayah tahu kamu namanya Faisal? Karena ada namanya di baju. Ya ini menolong ayah nih ya para santri, kalau kalian pakai peneng kayak begini ini nolongin ayah mengenali kalian. Kalau perlu kalian langsung tulis di baju nama masing-masing ya, beserta karikatur mukanya. Faisal, coba ulangi kalimat yang tadi ya, dalam bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Menuntut ilmu itu. Ya terserah. Kalimat Faisal. Apa ya? Siapa yang bisa bantu Faisal? Ya maju. Tepuk tangan nggak apa-apa. Faisal, perhatikan ya. Faisal sudah hadir, tapi matanya belum hadir, telinganya belum hadir, hatinya belum hadir. Kalau sudah hadir, sifat ilmu itu nurun. Sifat ilmu itu salah satunya adalah nurun, cahaya. Cahaya itu kalau ada, maka yang melihat ikut melihat. Tapi kalau dia tidak ada di situ, dapat tidak cahayanya? Nah, bahkan orang yang merem sekalipun, dia akan tahu ruangan itu sudah bercahaya atau belum. Faisal, anak ayah yang cakep. Insya Allah, mudah-mudahan Faisal sekali ngelihat guru, sekali ngedengar guru, langsung nyantol. Insya Allah. Ini namanya siapa? Namanya no name karena tidak ada name tag-nya ya, besok dipakai sayangnya. Fadlo, boleh pakai kalimat sendiri atau boleh pakai kalimat ayah, yang penting udah nangkep pesannya apa dan boleh disampaikan dengan gaya sendiri, terserah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap. Boleh kasih aplaus, gak apa-apa. Jadi, mencari ilmu itu adalah salah satu pintu doa. Kalau mau doa dikabulkan, maka carilah pintu ilmu itu. Kita di sini udah ada dalam majelis ilmu, maka kita tinggal doa. Kalau seandainya kita benar-benar doa, insya Allah masa depan kita terjamin. Tutup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pakai bahasa Arab. Gampang kok, gampang. Sedapatnya sedapatnya. Talabul ilmi babun min abwabi istijabati doa. Fatlubuhu. Selesai. Menuntut ilmu adalah salah satu pintu agar doa dikabulkan. Siapa namanya? Sukma. Dari mana Sukma? Grogol. Min Grogol. Grogol Jawa Tengah apa Grogol Jakarta Barat? Jakarta Barat. Grogol Jakarta Barat. Mudah-mudahan Sukma sudah sembuh ya. Grogol ada rumah sakit jiwa di sana. Mukanya muka pangap ya. Panglima Abri ya. Besok Sukma akan menjadi Jenderal TNI Haji Sukma Al-Hafiz. Kalau mimpin apel, dia tidak baca Fatihah, bacanya Al-Baqarah. Sukma udah berapa juz sekarang? Alhamdulillah, udah mau jusan. Udah mau 7 jusan. Jus apa aja itu? Makasih Sukma ya. Siap, silakan semua. Mantap, jenderal cium tangan, subhan. Faisal, silakan. Mencari ilmu itu adalah pintu doa. Oke, Faisal, tahunya kan cuma segitu. Dapatnya cuma segitu, tapi sampaikan dengan meyakinkan lalu salam.